anak merdeka. Bangkit dari pesada luka, berdiri megah di pentas wira. Ingin ku tebus maruah bangsa. Aku anak merdeka, terjaga dari ranjang kecewa. Berpaksi gagah di panggung perkasa. Ingin ku bela nasib bangsa. Aku anak merdeka, harapan nusa dan bangsa. Akan ku tentang petualang negara yang tegar membuat angkara. Aku anak merdeka, di hati semangat wajah, di dada penuh satria. Ini tuah akan membela untuk ku balut luka lama. Merdeka, merdeka, merdeka.